Istaitu al-qurrasata qabla al-maghrib. Tamam. Buku tulis siapkan sebelum maghrib. Setelah sholat maghrib tidak boleh ada lagi yang ke asrama. Mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dhikri hali asyrafil bariyah karya al-imam Ibn Abil Iz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas rangkaian peristiwa yang terjadi ketika perang Tabuk. Kemudian masih di dalam rangkaian tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala pada Ajzul Bait, qala wa hadda masjid ad-dirari rafi'ah, dan juga Nabi SAW beliau menghancurkan Masjid Dhirar yang telah dibangun oleh kaum munafikin. Al-Imam Ibn Al-Athir beliau mengatakan wa fiha aysanata tis'in hadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Dhirar bil Madinah wa kanal munafiquna banauhu. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, sepulang dari Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghancurkan Masjid Dhirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Wa kana hadamahu ba'da 'audi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghancurkannya setelah perjalanan pulang dari Tabuk. Taib. Fa ma'asyiral akhirahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang qissatu Masjidil Dhirar. Kisah Masjid Dhirar sebelum dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107 sampai dengan ayat yang ke-110. Kata Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا, dan mereka orang-orang yang membuat masjid, sebuah masjid, ضِرَارًا, dengan tujuan membahayakan kaum mukminin, وَكُفْرًا, dan didasari karena kekufuran yang ada di dalam hati mereka, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, dan keinginan mereka untuk memecah belah barisan kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan juga dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan mereka, wahai Muhammad, benar-benar akan datang kepadamu dan mereka akan bersumpah in aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan dengan membangun masjid itu kecuali kebaikan, keinginan baik membangun sebuah masjid. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan bahwa apa yang mereka sumpahkan itu adalah kedustaan. Mereka berdusta dengan sumpahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la taqum fihi abadan. Jangan engkau hai Muhammad berdiri menegakkan sholat di dalamnya abadan selama-lamanya. Taib. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kisahnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan nukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ketiga halaman 71 sampai dengan halaman 73. Dan beliau menukil beberapa riwayat dari Al-Imam Ibnu Ishaq, demikian juga Al-Imam Ibnu Hisham, dan dari beberapa riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu taala. Taib. Kata beliau rahimahullah, wa dzakara Ibnu Ishaq kaifiyata bina'i hadzal masjidil zalimi ahluhu. Ibnu Ishaq di dalam tarikhnya menyebutkan bagaimana pembangunan masjid tersebut. Wa kaifiyatu atau wa kaifiyata amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khirabihi marja'ahu min Tabuk. Dan juga Ibnu Ishaq menyebutkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan masjid itu sepulang beliau dari perang Tabuk. Qabla dukhulihi al-Madinah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Wa madmunu dzalik, penjelasan panjang dari Ibnu Ishaq, intinya beliau ringkas, anna ta'ifatan minal munafiqin banau surata masjidin qariban min masjidi Quba. Kisah awalnya, ada beberapa kaum munafiqin, mereka membangun sebuah masjid tidak jauh dari masjid Quba. Tayyib. Sekarang Masjid Nabawi dengan Masjid Quba itu kurang lebih 15-20 menit jalan kaki. Nah, mereka membangun masjid itu dekat dari Masjid Quba, antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Dekat di situ. Yang disebutkan itu di sebelah rumah salah seorang dari munafikin. Namanya adalah Khidham bin Khalid. Dibangun tepat di sebelah rumah Khidham bin Khalid, seorang munafik. Tayyib, banau surata masjidin. Mereka membuat bangunan yang serupa dengan masjid. Tayyib. Bentuknya, kemudian arsitekturnya sama dengan masjid. Tayyib. Tapi jangan dibayangkan kondisi masjid sekarang. Masjid di zaman Nabi SAW yang sangat sederhana sekali. Dibangun dari labinah, tanah liat, dan atapnya masih menggunakan pelepah kurma. Wa aradu an yusalli lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Dan mereka menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan salat di dalamnya sebagai peresmian dan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini yang mereka rencanakan. Karena masjid itu tidak dibangun sebagaimana layaknya masjid. Nanti akan kita sebutkan untuk apa masjid itu dibangun. Baik. Jadi mereka ingin Nabi SAW harus yang pertama kali meresmikan masjid ini. Beliau harus yang pertama kali melaksanakan sholat di dalam masjid ini. Nah, kalau Nabi SAW sudah sholat di dalamnya, otomatis kaum muslimin semuanya akan menganggap itu masjid yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niatan asalnya apa. Itu hanya menjadi hadithul majlis, pembicaraan rahasia di antara mereka. Tayyib. Hatta yurawijalahum ma araduhu minal fasadi wal kufri wal inad. Tayyib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi benteng untuk mereka. Ma'araduhu, dari keinginan asal mereka membangun masjid itu, minal fasad wal kufur wal inad. Itu mereka membangunnya karena sebab kekufuran. Mereka ingin membuat rencana-rencana untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Taib. Qala disebutkan bahwa sebelum Nabi SAW beliau berhijrah ke Madinah, ada di Madinah itu seorang rahib, seorang pendeta. Namanya Abu Amir. Dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang pendeta. Abu Amir ini adalah asli orang Arab, tapi dia Tanasoro. Orang Arab tapi beragama Nasrani, mengikuti agamanya Romawi ketika itu. Nah, orang ini tinggal di Madinah, pendeta ini. Saat Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kemudian beliau SAW mendakwahkan Islam, termasuk yang didatangi dan didakwahi adalah Abu Amir Ar-Rahib ini, sang pendeta ini. Didatangi oleh Nabi SAW, ditawarkan Islam, diseru oleh beliau kepada Islam, diterangkan tentang Islam. Fa'aba alaihi. Namun Abu Amir sang pendeta ini menolak dakwah seruan dari Nabi SAW. Taib. Dia pun memusuhi Nabi SAW. Terang-terangan tetap berada di atas agamanya Nasrani. Sedangkan yang lain, kaum munafikin ini, secara nampak, secara lahiriah mereka menerima dakwahnya Nabi SAW untuk masuk Islam. Maka lisannya mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Mereka juga berbaur dengan kaum muslimin. Tapi hatinya masih tidak terima dengan keberadaan Nabi SAW di Madinah. Hatinya tidak menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, karena hati mereka ini kaum munafikin sama seperti hatinya Abu Amir Ar-Rahib, dan kemudian Abu Amir ini memilih untuk pergi dari Madinah, keluar dari Madinah, sementara munafikin tetap tinggal di sana. Nah, banyak rencana yang kemudian ditawarkan oleh Abu Amir Ar-Rahib. Di antaranya, saat Nabi SAW beliau sudah tinggal di Madinah, Abu Amir yang sudah keluar dari Madinah ini tadi pergi ke Makkah dan membuat fitnah di sana tentang Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, fastanfarohum, ay istanfaro ahla Makkah. Dengan fitnah tadi, ucapan-ucapan dusta yang disebarkan oleh Abu Amir si pendeta ini, berhasil membuat kaum musyrikin Makkah berkumpul untuk tujuan memerangi Nabi SAW. Mereka yakin bahwa sebetulnya orang-orang Madinah sendiri ternyata tidak suka dengan keberadaan Nabi dan kaum muslimin di sana, muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab mulutnya Abu Amir ini. Maka terjadilah peristiwa perang Uhud. Itu salah satunya, kemarin sudah kita bahas. Ini yang ngompori adalah Abu Amir. Nah, apa kemarin yang terjadi di perang Uhud? Seperti itu sudah kita lalui. Tapi ternyata itu tidak berhasil untuk memukul Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Abu Amir merasa gagal ini, tidak bisa. Pertempuran demi pertempuran menggunakan kekuatan Ahlu Makkah tidak berhasil. Akhirnya dia pergi meninggalkan Makkah, pergi ke Romawi, di daerah Syam. Pergi ke Romawi, menemui pembesar-pembesar Romawi. Taib. Qala wa kana yaktubu ila ikhwanihi alladhina nafaqu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dari Romawi itu dia menyusun rencana supaya nanti bukan lagi orang Arab yang memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin di Madinah, tapi Romawi yang akan memeranginya. Setiap kali dia selalu menulis surat kepada saudara-saudaranya ini, kaum munafikin ini tadi, tentang rencananya. Hari ini dengan rencana demikian, dikirimkan ke Madinah. Baik. Nah, mereka dengan tujuan itu untuk menyamakan rencana antara Abu Amir dengan munafikin yang ada di Madinah. Baik. Surat itu diterima. Akhirnya berlanjut. Tidak hanya surat, Abu Amir juga berhasil untuk mengumpulkan beberapa orang dari Romawi. Ya, karena tadi tujuannya kan merusak dari dalam, supaya juga tidak terlihat langsung menyerang. Niatnya Abu Amir dimasukkan sedikit demi sedikit orang-orang dari Romawi ke Madinah. Nah tentunya kalau orang-orang asing ini masuk ke Madinah, tanpa ada tempat rahasia akan terlihat siapa orang-orang ini, kok tiba-tiba ada satu, ada dua, ada tiga, bukan bagian dari penduduk Madinah. Apalagi ketika itu sering, kondisinya adalah sering terjadi peperangan. Maka mustahil kaum muslimin tidak waspada dengan kondisi dalam negeri mereka di Madinah. Nah itu tujuannya kenapa masjid itu dibangun, salah satunya adalah untuk menampung calon-calon pasukan yang apa namanya akan dipergunakan untuk merusak dari dalam Madinah. Ini tujuannya, disimpan di situ. Mereka seolah-olah masuk Islam, beribadah di masjid itu. Bukan di Masjid Quba, bukan di Masjid Nabawi, padahal kan jaraknya dekat. Rasulullah SAW saja seminggu sekali beliau ke Masjid Quba kalau sempat. Nah ini bangun tidak jauh dari Masjid Quba. Nah, supaya itu tadi terlihat Rasulullah sudah pernah sholat di sini. Berarti ini masjid resmi, masjid muslimin. Tapi tujuannya di dalamnya yang ngisi ya orang-orang itu saja. Datang satu, dua, tiga, terus berdatangan. Mereka membuat rencana di sana. Mudah akhirnya mengintai ya, apa yang terjadi di Masjid Quba. Mudah mengintai apa yang terjadi di Masjid Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Dan masjid itu dibangun tujuannya untuk menolong orang-orang yang ingin menghancurkan, memerangi Allah dan Rasulnya dari sebelumnya. Kemudian Abu Amir Ar-Rahib, si pendeta ini, menegaskan bahwa rencananya pasti berhasil. Rencananya pasti berhasil, demikian. Tapi dia lupa, yang dilawan itu seorang utusan Allah. Yang dilawan itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikat yang mereka tidak bisa melihatnya. Rencana yang mereka simpan di tempat itu, keinginan-keinginan yang mereka simpan di dalam hatinya, Rasulullah sebagai manusia biasa beliau tidak akan pernah tahu. Para sahabat juga tidak akan pernah tahu. Dan ketika mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau pergi ke Tabuk, Jaisul Usrah yang kemarin itu kan, ketika ditanfir oleh Nabi SAW, terkumpul 30.000 dan beliau mewajibkan semua untuk ikut. Tidak boleh ada yang tertinggal kecuali anak-anak, orang tua, wanita, dan yang sakit berat. Dan mereka menyampaikan kepada Nabi SAW agar beliau mau sholat. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada mereka, nahnu fi ithri safar. Kami sudah terlanjur bersiap-siap untuk keluar menuju Tabuk. Insya Allah kami akan kembali kepada kalian selesai dari Tabuk dan kami akan sholat di sana. Ini janji Nabi SAW. Gembiralah mereka dengan itu. Nah kemarin kita sebutkan ketika keluar ke Tabuk, kaum munafikin juga kebanyakannya ikut. Tapi belum jauh keluar dari Madinah, beberapa dari mereka kembali, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, kembali. Tidak sampai ikut ke Tabuk. Yang mempersiapkan masjid ini tadi. Mereka sudah menunggu-nunggu kapan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Tsumma qala, lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang niat asal mereka kaum munafikin dan tujuan apa mereka membangun masjid itu. Tayib. Singkat cerita, setelah peristiwa yang kemarin kita lewati, beliau pulang dari Tabuk menuju ke Madinah. Selama mungkin berapa belas hari perjalanan itu. Sebelum sampai di Madinah, yaitu di sebuah tempat yang namanya The Awan. The Awan itu satu jam sebelum masuk perbatasan Madinah. Beliau sampai di tempat itu. Kaum munafikin sudah mendengar Nabi SAW perjalanan pulang. Gembira mereka. Berarti sudah dekat waktunya untuk meresmikan masjid ini. Tapi sampai di Dhi Awan, Allah subhanahu wa ta'ala yang membongkar rencana jahat dari kaum munafikin. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tadi At-Taubah ayat 107 sampai dengan ayat 110. Dan Allah larang Nabi SAW pada ayat yang ke-108, La takum fihi abadan. Hai Muhammad, jangan sampai kamu berdiri menegakkan sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk kamu melaksanakan sholat di dalamnya. Yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum. Dan ini tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan Masjid Quba, bahwa Masjid Quba itu dibangun di atas dasar ketakwaan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan penduduk di sekitar Masjid Quba juga dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi. Allah sebutkan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba itu terdapat orang-orang yang suka untuk bersuci, menjaga kesucian diri mereka. Ini juga sudah pernah kita lewati, keistimewaan dari penduduk di sekitar Masjid Quba sampai Allah memuji. Hingga ada seorang sahabat yang penasaran, kenapa kok sampai Allah memuji dengan kesucian mereka? Bertanya kepada penduduk Quba, mereka mengatakan, kami tidak lewat batal sholat atau batal wudhu, afan, tidak lewat batal wudhu atau dalam kondisi junub di malam hari itu kecuali dalam kondisi suci. Artinya mereka selalu menjaga kesucian dirinya. Kalau berhadat segera berwudu supaya suci. Kalau junub mungkin di dalam syariat diperkenankan salah satu dari kedua pasangan untuk berwudu, yang lainnya tidak. Tapi mereka segera mandi junub malam itu dan tidur. Menjaga kesuciannya. Maka Allah puji di sini. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Hai Muhammad, apakah orang yang membangun masjidnya di atas dasar ketakwaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik? Ataukah orang yang membangun bangunan masjidnya ala syafa jurufin, tapi dia berada di sebuah tebing yang curam, harin, yang hampir saja dia akan terpleset ke sana. Fanhara bihi fi nari jahannam. Bisa mereka itu akan terpleset dari jurang itu masuk ke neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di sini Allah menegaskan lagi apa sebenarnya masjid Dhiror itu. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. La yazalu bunyanuhum. Bangunan yang mereka bangun itu senantiasa ribatan fi qulubihim. Mewariskan, menimbulkan, memunculkan keraguan di dalam hati-hati orang yang membangunnya. Karena memang dibangun bukan karena atas dasar ketakwaan kepada Allah, tapi untuk tujuan memecah kaum muslimin tadi, memerangi kaum muslimin tadi. Wallahu alimun hakim. Dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tayyib. Setelah ayat ini turun kepada Nabi SAW, barulah beliau tahu. Jadi selama beliau diminta untuk sholat di Masjid Dhiror, sampai beliau pergi ke Tabuk dan pulang ke Madinah, sebelum beliau masuk ke kota Madinah, itu sama sekali tidak tahu. Dan ini semakin menguatkan risalah kenabian yang dibawa oleh Muhammad SAW, bahwa beliau manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu ghaib sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada beliau SAW. Kalau ini kondisi Nabi SAW demikian dengan perkara ghaib, maka selain beliau mustahil, tidak mungkin untuk mengetahui perkara ghaib. Setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun dia. Jadi kalau ada orang yang menganggap ada seorang soleh, seorang wali yang bisa mengetahui dari jauh-jauh hari niatan apa kamu datang ke sebuah tempat itu, dusta. Nabi saja tidak diberikan keistimewaan seperti itu. Kok dia mengaku memiliki istimewaan itu? Tidak ada orang yang bisa tahu hati orang lain. Apa yang ada di dalam hatinya. Itu termasuk perkara gaib. Kalau sampai ada yang mengklaim bahwa kamu datang dengan niat apa, orang itu akan tahu niatan kamu. Dusta berarti dia. Pendusta dia. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Kemudian, setelah turun ayat tersebut, barulah Nabi SAW beliau mengetahui tentang seluk-beluk Masjid Dhirar dan tujuan apa. Mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di sana. Allah langsung yang melarang, la takum fihi abadan. Hai Muhammad, jangan kamu berdiri melaksanakan sholat di dalamnya selama-lamanya. Taib. Falamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Dhi'awan da'a Malika ibn Dakhsham wa Ma'an ibn Adi. Lalu selesai turun ayat itu, beliau memanggil dua orang sahabat. Yang pertama adalah Malik bin Dakhsham. Malik ibn Dakhsham. Yang kedua Ma'an bin Adi. Dalam riwayat yang lain adiknya yaitu Asim bin Adi. Baik. Intinya salah satu dari mereka, Ma'an bin Adi atau Asim bin Adi radhiyallahu ta'ala anhumah, dipanggil oleh Nabi SAW. Fa'amarahuma an yadhaba ila hadhal masjidil zalimi ahluhu fayuhriqahu binnar. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi masjid kaum munafikin itu tadi, dan beliau memerintahkan untuk menghancurkannya dan dibakar masjid tersebut. Lihat, masjid. Tujuan apa, asalnya apa? Namanya apa dinamakan oleh kaum munafikin? Masjid. Tapi dihancurkan oleh Nabi, dibakar oleh Nabi, diratakan dengan tanah. Qala fadhahaba. Lalu kemudian Malik ibn Dakhsham dan Ma'an bin Adi pun berangkat. Membawa perintah Nabi SAW mendatangi tempat itu. Mereka kaum munafikin sudah ada di situ. Menanti kedatangan Nabi SAW. Taib. Tapi begitu mereka menanti, yang datang justru dua sahabat ini. Taib. Sudah berbaik sangka, ini utusan dari Nabi SAW, mungkin untuk bersiap-siap. Karena Nabi pulang membawa 30 ribu pasukan, besar loh itu. Taib. Mereka pahamnya ini dua orang utusan. Tapi ketika Malik ibn Dakhsham dan Ma'an bin Adi sampai di sana, mereka pun tanpa mengucapkan sepatah kata apapun masuk ke dalam masjid itu dan menghancurkannya. Dihancurkan, lalu dibakar masjid tersebut. Taib. Dalam keadaan kaum munafikin hanya berani melihat, tidak berbuat apapun. Mereka menyaksikan masjidnya dihancurkan. Tempat itu dihancurkan. Taib. Dan dibakar oleh Ma'an bin Adi dan Malik ibn Dakhsham. Kalau dipikir-pikir mereka kan banyak orang. Hanya dengan dua orang sahabat. Taib. Kok tidak berani? Menghancurkan kan enggak juga langsung datang, hancur-hancur, tidak kan? Pelan-pelan menghancurkannya, bagian-bagian. Tapi mereka tidak berani sama sekali untuk menghalangi Malik ibn Dakhsham dan Ma'an bin Adi menghancurkan tempat itu. Artinya mereka pun sebetulnya faham. Ternyata Nabi SAW yang memerintahkan mereka berdua. Dan sekuat apapun mereka menghalangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu mereka, hancur-hancur sudah. Mereka hanya menonton, melihat, tanpa melakukan apapun. Singkat cerita, hancurlah masjid tersebut. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesailah perkara kaum munafikin. Mereka tidak lagi memiliki tempat yang bisa digunakan untuk menyusun rencana. Mereka tidak lagi memiliki tempat yang bisa digunakan untuk berkumpul dan mengumpulkan pasukan-pasukan yang akan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Taib. Niatan mereka hilang. Sudah enggak ada lagi. Ini sudah di tahun ke-9 Hijriah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya 9 tahun mereka merencanakan itu. Niatannya sudah matang. Karena selama 9 tahun itu mereka mempelajari taktik perangnya Nabi, kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bagaimana mereka berdagang, kan sudah tahu. Sudah sering berkumpul majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau keluar kondisi kota Madinah seperti apa? Kan mereka sudah mempelajari itu selama 8 tahun lebih, hampir 9 tahun. Maka ini dirasa sebagai strategi yang sudah matang, rencana yang sudah matang. Apalagi kalau sampai Nabi SAW sholat di situ, sempurna sudah. Tapi Allah tidak berkehendak untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Allah tidak akan menghinakan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menolong mereka. Justru rencana mereka gagal, bangunan mereka itu hancur dan tidak akan pernah terlaksana bisa menghancurkan kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Imam Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa kana alladhi banauhu 12 rajulan. Baik. Yang memprakarsai, punya ide awal, kemudian berkumpul untuk membangun Masjid Dirar itu ada 12 orang munafikin semua. Yang pertama adalah ini tadi orang yang pemilik rumah pas di samping masjid, siapa tadi namanya? Hah? Khidham bin Khalid. Ini yang pertama, Khidham bin Khalid yang menawarkan tanah di sebelah rumahnya dibangun Masjid Dirar itu. Yang kedua, Tha'labah bin Hatib. Yang ketiga, Ma'tab bin Qusair. Yang keempat, Abu Habibah ibnul Az'ar dengan Zain, Ain dan Ra. Abu Habibah bin Al-Az'ar. Yang ke berapa? Yang kelima, Abbad Ibnu Hunayf, saudara dari sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf, sahabat Nabi SAW. Tapi saudaranya ini, Abbad bin Hunayf, munafik. Yang keenam, Jariyah bin Amir. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah anak Jariyah, yaitu Majma' bin Jariyah dan Zaid bin Jariyah. Tayyib. Kemudian yang kesembilan, Nabtul ibnil Harith. Pakai tak Nabtul bin al Harith. Yang ke berapa? 10, Bakhraj. Bakhraj Bani Dabi'ah. Yang berikutnya yang ke-11, Bajad bin Uthman. Bajad bin Uthman juga dari Bani Dabi'ah. Dan yang ke-12, Wadi'ah bin Thabit. Wadi'ah bin Thabit dari Bani Umayyah. Ini 12 munafikin yang memprakarsai pembangunan Masjid Dirar. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga dinukilkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirahnya. Jilid yang keempat halaman 390. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Jilid yang ketiga halaman 72. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, kisah dihancurkannya Masjid Dirar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tambahan kisah menutup majelis kita di malam hari ini. Kisah pendek tentang terlambatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya beliau terlambat dengan para sahabat sholat fajar, sekarang beliau pernah terlambat imam. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan lafaz haddatsana. Haddatsana itu ketika seorang guru menyampaikan hadis ini langsung kepada muridnya. Maka murid itu boleh untuk meriwayatkan dengan haddatsana. Tayyib. Qala fi ghazwati Tabukin shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abdurrahman ibni Auf salatal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat diimami oleh Abdurrahman bin Auf saat salat fajar, salat subuh. Jadi seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi imam. Setelah dikumandangkan azan oleh Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap-siap. Nah, qadarullah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan hajat, bersuci, dibantu oleh Mughirah bin Syu'bah pada kisah hadis yang sudah sering dibahas. Mughirah bin Syu'bah yang membantu wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan dalam riwayat ini fa'abta'a 'alan nas. Sampai selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu, beliau kembali hendak mengimami kaum muslimin. Tapi ternyata beliau datang, sholat sudah ditegakkan. Yang mengumandangkan iqamah tidak tahu kalau Nabi SAW belum siap. Beliau kumandangkan iqamah. Setelah selesai iqamah, para sahabat bersof-sof, bersiap-siap untuk sholat, sudah di dalam sof mereka. Nabi SAW tidak kunjung maju. Akhirnya karena menunggu, Abdurrahman bin Auf maju menjadi imam. Beliau mengimami manusia, para sahabat seluruhnya. Selesai sebelum selesai, begitu masuk di rokaat pertama, lanjut rokaat kedua, Nabi SAW baru datang dengan Mughirah bin Syu'bah. Selesai, bergabunglah Nabi SAW di shaf paling akhir. Ini ada pelajaran banyak di sini dalam kisah ini. Beliau bergabung di shaf paling akhir. Seharusnya beliau tadi imam. Jadi kalau imam ada udzur tidak masalah, tidak disalahkan. Nabi SAW juga pernah beliau udzur. Beliau bergabung sudah di rokaat kedua sholat fajar. Ikut bersama jamaah sampai selesai. Nah, ketika selesai, falam masal lemenas a'udhamu mawaqa'a. Mereka mendapati ternyata Nabi SAW ada di belakang a'udhamu mawaqa'ah. Mereka pun merasa berat dengan kejadian itu. Kok Nabi sholat di paling belakang? Karena beliau ada uzur tadi, datang dengan Mughirah bin Syu'bah. Tayyib. Mereka pun kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta uzur. Abdurrahman bin Auf juga sholat mengimami manusia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsantum wa asabtum, tidak perlu. Kalian telah benar dengan apa yang kalian lakukan. Kalian telah mencocoki al-haq dengan apa yang kalian lakukan. Tayyib. Tidak usah diulang sholat ya. Sah imamnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah. Seharusnya ada kisah tentang Ka'ab bin Malik, tapi kisahnya panjang sekali dan sudah ma'ruf insya Allah. Maka kisah tentang Ka'ab bin Malik akan kita lewati pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang hajinya Abu Bakar memimpin manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.